ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، كمسلمين كمسلمات جماعه سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih bab yang ke-8, bab 18 dari kitab Al-Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah dan tanda-tanda kiamat. Bab yang ke-18, hari kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang melewati kuburan orang lain, lalu dia berangan-angan menempati posisinya lantaran bencana yang ia hadapi di dunia, ujian, cobaan, tidak mau melanjutkan hidup dan maunya mati. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda kiamat. Hadis yang terakhir kita baca pada kesempatan sebelum ini, yaitu hadis pada halaman 520 dengan nomor 7267, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana زهير بن حرب وعلي بن حجر واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري أن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. ثم سكت هنيهة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. قال قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا. Itulah riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi SAW bersabda, yakunu fi akhir ummati khalifatun yahthil mala hathyan la ya'udduhu adada. Ini hadis Nabi, akan ada di akhir umatku, ya, atau kelak pada generasi akhir umatku, ya, akan ada di akhir masa umatku khalifatun, seorang khalifah, pemimpin, penguasa, ya, yahthil mala hathya, meraup harta dengan sebenar-benar raupan. Kalau hatha yathi artinya dengan kedua tangan begini apa namanya? Menimba. Mengumpulkan tanpa menghitung. Ya. Saking banyaknya digunakan kedua telapak tangannya untuk mengumpulkannya dan tidak mampu lagi menghitung-hitung. Ya. Tidak lagi dihitung-hitung, cuma dikumpulkan dengan tangan. Wala ya'udduhu adada, tidak lagi menghitungnya dengan sebenar-benar menghitung. Kalau sedikit kan dihitung satu persatu. Kalau banyak dan tidak lagi mampu dihitung, maka cukup mengumpulkannya. Itulah perumpamaan dengan kedua telapak tangannya, menimbanya, merauknya, dan tidak lagi menghitung. Dan ini berita dari Nabi SAW bahwa akan ada di akhir umat beliau nantinya seorang penguasa yang melimpah harta, yang memiliki harta yang banyak, dan dia ketika mengumpulkannya dengan merauknya dengan kedua tangannya dan tidak lagi mampu menghitungnya. Wala ya'udduhu adada. Kalau di sini artinya kelak pada generasi akhir umatku akan ada seorang khalifah yang membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Bisa jadi. Yang intinya di situ banyaknya harta, dan seseorang kalau sudah banyak dan dia mau berbagi, maka dia tidak lagi menghitung ketika dia membagi. Royal, benar-benar royal dalam berbagi-bagi harta, dan tidak lagi menghitung ini seberapa, ini untuk ini seberapa. Pokoknya dia hambur-hamburkan apa yang ia miliki untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Yang menjadi inti hadis ini adalah melimpah ruahnya harta. Melimpah ruahnya harta. Itulah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Salah satu dari tanda kiamat adalah melimpahnya harta benda, melimpah ruahnya harta benda, dan bahkan ada pemimpin nantinya benar-benar royal membagi-bagikan hartanya, atau benar-benar tidak kuasa lagi menghitung harta yang ia dapatkan, dan dia hanya sekedar merauk-merauk dengan kedua tangannya dan tidak lagi menghitungnya. Hadis ini didahului oleh cerita. Ya, hadis ini ketika disampaikan oleh Jabir bin Abdullah ada cerita yang mendahulunya, yang diceritakan oleh muridnya Jabir, yaitu Abu Nadrah. Ya. Abu Nadrah radhiyallahu rahimahullahu taala bercerita, "Kunna inda Jabir bin Abdullah." Suatu ketika kami berada dekat atau berada bersama Jabir bin Abdullah. Dan ini keistimewaan, keberkahan, keindahan hidup yang dirasa oleh orang-orang yang mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu berusaha untuk bersama ahli ilmu. Ya. Abu Nadra bercerita, suatu ketika kami bersama Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma, faqal, lalu beliau berkata, yushiku ahlul iraqi alla yujba ilaihim qafizun wala dirham. Nanti akan tiba waktu ahlul iraq, penduduk Irak, tidak lagi dibawakan kepada mereka qafiz. Qafiz adalah tempat atau alat untuk menakar. Alat untuk menakar, di dalam bahasa Iraknya qafiz, ya. Mikyal, alat untuk menjadi digunakan untuk kail, untuk menakar, ya. Wala dirham, dan juga tidak akan diserahkan kepada mereka dirham. Ya, dirham maksudnya penduduk Irak ketika itu tidak lagi mendapatkan pasokan, benar ya? Pasokan apa artinya? supply, ya, pasokan makanan-makanan, buah-buahan yang ditakar dari kemudian juga tidak ada lagi sumbangan atau pembayaran-pembayaran yang dibayar, dan mereka intinya kekurangan pendapatan penduduk Irak. Ya, ini ungkapan dari siapa tadi? Jabir bin Abdullah. Lalu beliau ditanya oleh murid-muridnya, "Min qulna min aina dzat?" Min aina dzat? Dari apa kejadian itu? Ya. Barang-barang yang dipasokkan ke negeri Irak, yang dibayarkan ke penduduk Irak, diserahkan sebagai pembayaran kepada penduduk Irak, itu dari pihak mana? Qala min qibalil ajami. Kata Jabir, itu dari pihak ajam, yaitu non-Arab, yang ketika itu dari mereka didapatkan pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyerahan apa yang mesti mereka serahkan kepada penduduk Irak. Ya. Yamna'una dhak. Mereka menghalang-halangi itu. Artinya tidak lagi menyerahkan apa yang mesti mereka serahkan. Tidak lagi memberikan pasokan-pasokan makanan dan juga uang dalam bentuk emas atau dalam bentuk dirham, ya. Itu penduduk Irak. Jadi ada ancaman kekurangan. Ada ancaman kekurangan baik dari sisi makanan maupun dari harta benda, ya. Dari barang-barang yang emas dan perak. Kemudian thumma qal, kemudian Jabir berkata lagi, yushiku ahlus syami atau ahlus syami, maksudnya penduduk Syam, akan tiba juga saatnya penduduk Syam, alla yujba ilaihim dinarun wala mudyun, tidak akan lagi dipasokkan kepada mereka pembayaran-pembayaran, atau tidak lagi diserahkan kepada mereka pembayaran-pembayaran dalam bentuk dinar dan juga dalam barang-barang yang ditakar. Mudyun untuk bahasa Syamnya itulah yang qafiz, bahasa Iraknya. Bahasa Iraknya qafiz dan bahasa Syamnya mudyun, yaitu benda untuk menakar. Menakar buah-buahan tidak ditimbang tetapi ditakar. Ya. Ya, pasokan-pasokan buah-buahan yang lain-lainnya, tanaman hasil-hasil pertanian itu tidak ditimbang tetapi ditakar. Nah, itu tidak lagi masuk ke negeri Syam. Ya. Begitu juga dinar. Ya. Begitu juga bentuk dinar. Qulna min aina dzak? Kata kami bertanya, min aina dzak, dari pihak mana itu? Min qibalir rum, dari pihak Romawi, Roma, ya, kepada penduduk Syam. Jadi mereka awal-awalnya mendapatkan, ya, pasokan makanan, barang-barang, dan juga mendapatkan harta berupa emas dan perak dari pihak Romawi. Tsumma sakata Hunaihatan, kata Abu Nadrah, setelah menceritakan keadaan akhir zaman untuk penduduk Irak dan Syam, kemudian Jabir bin Abdullah diam sejenak. Ya. Diam sejenak. Tsumma qal, lalu beliau bersabda, ya. Dan itulah hadis yang tadi, bahwa Nabi mengabarkan akan ada di akhir umatku nanti, ya, yakunu fi akhir ummati, akan ada di akhir umatku seorang khalifah yang dia yahthil mala hathiyan la ya'udduhu adada, ya, memiliki harta, mengaruk harta sebanyak-banyaknya dan tidak lagi menghitungnya, cuma dia kumpulkan begitu saja, atau dalam terjemahan tadi membagi-bagikan harta dengan royal tanpa menghitung-hitungnya. Ya. Itulah berita dalam hadis ini, Qala qultu li Abi Nadrah, kata seorang perawi, ya, muridnya Abu Nadrah, bisa jadi Ismail bin Ibrahim atau bisa jadi Al-Jurairi, ya, Al-Jurairi muridnya Abu Hurairah, bertanya kepada gurunya Abu Nadrah, Al-Jurairi muridnya Abu Nadrah bertanya kepada gurunya Abu Nadrah, dan juga di situ ada Abul Ala, dua orang, ya. Atarayani annahu Umar ibnu Abdul Aziz, apakah menurut kamu bahwa masa yang diisyaratkan oleh Nabi ada khalifah yang ketika itu harta di masanya melimpah ruah, ya, saking melimpah ruahnya dia tidak lagi tidak lagi bisa menghitung satu persatu, tetapi hanya sekedar kumpulkan, dan dengan makna yang lain membagi-bagikan harta dengan penuh, dengan royal. Apakah masa yang diisyarkan oleh Nabi itu adalah masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz? Ya, itu pertanyaan mereka kepada Abu Nadra dan Abu Al-Ala. Kata mereka berdua, tidak. Ya, tidak. Berarti kejadiannya harta yang melimpah nanti di masa salah satu dari kepemimpinan kaum muslimin di sebelum hari kiamat. Meskipun di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar seperti yang diceritakan oleh Nabi, melimpah ruah harta. Dan beliau meskipun demikian tetap juga seorang pemimpin yang zuhud, ya, rahimahullahu taala. Tetapi harta melimpah di masanya, di masa Umar bin Abdul Aziz. Tetapi yang dimaksud oleh hadis ini bukan ternyata, menurut pemahaman Abu Nadra dan Abu Al-Ada, masanya khilafah Umar bin Abdul Aziz. Bisa jadi nanti, ya, di akhir zaman, dan bisa di masa siapa? Di masa kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam, ya, yang ketika itu harta melimpah ruah, orang tidak lagi menerima pemberian, tidak ada yang mau menerima pemberian orang, karena semuanya sudah punya. Orang semua mempunyai apa yang dimiliki oleh orang banyak, sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerima pemberian siapapun juga. Kenapa? Karena mereka sudah punya. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda kiamat, yaitu melimpah ruahnya harta, dan Nabi mengumpamakan pemimpinnya yang tidak lagi membuat hitung-hitungan di Baitul Mal, pokoknya masukkan ke gudang dan tidak lagi menghitungnya karena melimpah ruahnya, menghitungnya susah. Dan juga di antara maknanya adalah ketika dia kedermawanannya membuat dia membagi dengan kedermawanannya, membagi dengan begitu besarnya pembagian, dan tidak lagi mempedulikan seberapa yang telah ia bagikan. Dan ini tanda hari kiamat. Ya. Alhamdulillah, yang bisa jadi ini belum waktunya karena kita sebab kekurangan. Ya. Walaupun kekayaan melimpah, tetapi apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang diisyaratkan oleh Nabi, belum ada. Yaitu harta tidak lagi perlu dihitung. Saking banyaknya hasil, penghasilan dan kekayaan. Dan juga royalnya pemimpin-pemimpin dalam berbagi atau membagi-bagikan hartanya, dan tidak peduli seberapa yang telah ia bagikan. Ya. Dan bila mana itu bukan di masa Umar bin Abdul Aziz seperti yang dipahami oleh Abu Nadra dan Abu Al-Ala, maka kemungkinan di akhir zaman, yaitu di masa kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam dan sebelumnya Imam Al-Mahdi, ya, alaihi salam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 7268. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد يعني الجريري بهذا الاسناد نحوه. Imam Muslim kembali membawakan hadis tadi dengan sanad yang lain, ya, dan bunyinya hampir sama, yaitu Nabi mengabarkan akan ada nanti di akhir umatku, ya, di akhir masa, seorang penguasa yang hartanya mendapatkan harta yang melimpah dan membagi-bagikan dengan cara yang royal, dan tidak lagi peduli atau tidak ada lagi pembukuan. Tidak ada pembukuannya. Harta masuk, dan tidak ada lagi pembukuan. Dan tidak ada audit. Tidak ada audit. Dan begitu royal membagi-bagikan harta kepada rakyatnya. Ya. Hadis berikutnya, 7269. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddathana Bishrun ya'ni bin al-Mufaddal qala ha'un wa haddathana Ali bin Hujrin al-Sa'di qala haddathana Ismail ya'ni bin Ulayyah kilahuma an Sa'id bin Yazid an Abi Nadrata an Abi Sa'idin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khulafaikum khalifatun yahthul mala hathyan la ya'udduhu adada wa fi riwayat ibn Hujrin yahthil mala, ya bukan yahthu tetapi yahthi. Itu perbedaan riwayat antara dua gurunya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sekarang ini sama dengan hadis Jabir yang berlalu, ya. Di sini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, min khulafaikum, ada di antara khalifah kalian nanti khalifatun, seorang khalifah yang yahsul mala hathyan, mengaruh harta dengan sebenar-benarnya dan tidak perlu menghitung-hitungnya, saking banyaknya, ya. Saking banyaknya. Atau dengan makna yang tadi kedua, yaitu membagi-bagi harta dan ketika membagi tidak menghitung. Untuk sefulan 10 juta, tidak lagi menghitung. Pokoknya ambil serahkan, ambil serahkan. Ya. Ambil di gudang serahkan. Ini intinya tadi adalah melimpah ruahnya harta. Melimpah ruah harta ini merupakan tanda kiamat. Ya. Merupakan tanda kiamat. Hadis Abu Sa'id dan sebelumnya hadis Jabir bin Abdullah. Yang sekarang ini hadis yang baru 7270. Ya. 7270 dan akan ada tambahannya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Abdul Samad bin Abdul Warith قال حدثنا أبي قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. Nah, riwayat yang sekarang ini diriwayatkan oleh Abu Nadra dari kedua orang gurunya yang sebelumnya dipisah. Sebelumnya Abu Nadrah pertama meriwayatkan dari Jabir, yang kedua meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang digabungkan kedua-duanya oleh Imam Muslim dengan satu sanad, berarti nomor hadis ini berapa? Dua, yang satu hadis Abu Sa'id 7270, kemudian yang kedua hadis Jabir bin Abdullah 7271. Ya, 7271. Dan lafaz hadis yang sekarang membawakan kita kepada salah satu pemahaman atau terjemahan hadis tadi. Ya, salah satu terjemahan. Karena tadi kita menerjemahkan akan ada seorang pemimpin di akhir zaman umat Nabi Muhammad yang mana dia menggaruk atau mengaruk harta dengan cara mengumpulkan dan tidak perlu menghitung-hitungnya. Tidak bisa menghitung-hitungnya saking banyak. Makna kedua apa tadi? Royal dalam membagi-bagikan dan tidak lagi menghitung berapa yang dibagikan untuk per orangnya, untuk per atau untuk satu kali pembagiannya. Nah, yang makna kedua ini ditegaskan oleh riwayat yang sekarang, oleh lafaz yang sekarang ini yang diriwayatkan oleh Abu Nadra dari kedua-dua sahabat tadi, Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. Bunyi hadisnya, yakunu fi akhiriz zaman. Ini menunjukkan bahwa ini juga menunjukkan bahwa pemahaman Abu Nadrah dengan Abul Ala benar, karena ketika ditanya apakah yang dimaksud dengan khalifah yang melimpah harta di zamannya itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mereka berdua mengatakan apa? Bukan. Bukan, karena kalau seandainya itu sekarang masih belum akhir zaman. Ya, itu masih awal-awal Islam. Sementara Nabi di sini mengatakan di akhir zaman. Kemudian di riwayat yang sebelumnya di akhir umatku, di masa akhir umatku. Berarti bukan masanya Khalifah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, walaupun memang harta di masanya melimpah ruah. Ya. Harta di masa kepemimpinannya karena keadilannya, kearifannya, kasih sayangnya, ketakwaannya, kezuhudannya, sehingga harta melimpah ruah, dan amanahnya sehingga harta melimpah ruah, tetapi ternyata bukan yang dimaksud oleh Nabi masanya. Seperti yang dipahami oleh mereka-mereka, para ulama, perawi-perawi hadis, dan ditegaskan juga oleh lafaz-lafaz hadis yang sangat banyak. Di sini, yakunu fi akhiriz zaman. Akan terjadi nanti di akhir masa seorang khalifah, ada seorang pemimpin, yaqsimul mala, berbagi-bagi harta, wala ya'udduhu, dan ketika membagi-bagikan dia tidak menghitung-hitungnya. Ambil satu truk, bagikan per orang. Satu truk, satu gudang, saking banyaknya dia tidak perlu lagi menghitung-hitung. Sekarang orang per amplopnya, satu amplopnya 20 ribu. Ya. Ya. Paket sembako dengan anggaran 350 ribu misalnya. Ketika itu tidak. Ketika itu bagi per gudang. Saking melimpah ruahnya harta, sekarang sudah tiba waktunya? Tentu belum. Ya. Walaupun dia ada di sebagian masa, seperti yang yang dipahami oleh sebagian perawi hadis bahwa masa Umar bin Abdul Aziz karena memang luar biasa, tapi ternyata belum itu yang dimaksud, belum yang dimaksud dengan hadis ini itu. Dan kita tadi mengisyarat membawakan kepada masa yang benar-benar di akhir masa, di masa kepemimpinan, karena memang nanti akan dipimpin umat Nabi Muhammad ini oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi SAW dalam riwayat yang banyak dalam Sahih Muslim ini yang sudah kita baca, yanzilu fikum Isa bin Maryam hakaman muqsita. Ya. Dia akan turun dan menjadi pemimpin yang adil. Ya, seorang pemimpin yang adil. Nah, ini memberikan isyarat bahwa di masa itu orang tidak lagi iri melihat yang lain karena semua punya. Semua memiliki dan tidak ada lagi orang yang mau menerima pemberian dari siapa-siapa. Kalau pemimpin, ya, tentu karena tugasnya membagi-bagikan harta negara, maka dia pasti membagi-bagikan kepada rakyatnya. Dan tidak menghitung-hitung berapa pembagian itu untuk orang per orang, ya, menunjukkan saking banyaknya harta di masa tersebut. Dan ini hadis dengan dua nomor, 7270 dan 7271. Ya. Karena diriwayatkan dari dua orang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. Hadis berikutnya 7272. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah an Dawud bin Abi Hind an Abi Nadrata an Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Hadis Abu Sa'id saja dibawakan kembali oleh Imam Muslim melalui jalur yang lain, dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah nanti sampai kepada Abu Nadrah, ya, sampai kepada Abu Nadrah rahimahullahu taala. Bunyinya sama tentang adanya nanti di akhir masa seorang khalifah yang melimpah, mendapatkan harta yang melimpah ruah dan membagi-bagikannya dengan cara yang sangat royalnya. 7273. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Maslamah qala sami'tu Aba Nadrata يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني من هو خير مني. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ammarin hina ja'ala yahfiru al-khandaq wa ja'ala yamsahu ra'sahu wa yaqul bu'sa ibn Sumayyah taqtuluka fi'atun baghiyah. Ini tanda kiamat yang lain. Ya, yang kita jelaskan bahwa tanda kiamat ini terbagi dua, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ada tanda kiamat kecil dan ada tanda kiamat besar. Tanda bedanya, tanda kiamat kecil ini sedikit, tanda kiamat besar sedikit. Sedikit. Dan bila mana satu dari tanda kiamat besar yang kecil yang sedikit ini muncul, maka alamat yang lainnya terus bermunculan secara berturut-turut, tidak terpisah jauh oleh waktu. Sementara tanda hari kiamat yang kedua, tanda hari kiamat besar ini belum muncul. Ya, belum muncul. Adapun tanda kiamat kecil, jumlahnya sangat banyak dan dia sudah banyak yang muncul. Sudah banyak yang muncul dari tanda-tanda ini dan terkadang terpisah dari satu tanda ke tanda berikutnya oleh waktu yang sangat lama. Ya, oleh waktu yang sangat lama. Dan kita juga berikan perbedaan dari maksud dari tanda hari kiamat kecil ini adalah hanya sebatas alarm, ya, untuk mengingatkan saja, bukan untuk menentukan bahwa dia dekat. Karena kiamat memang sudah dekat, cuma munculnya untuk mengingatkan bahwa kiamat itu benar-benar akan terjadi, ya. Dan seperti dalam hadis ini, karena kejadiannya sudah terlalu lama, apa yang dikabarkan oleh Nabi dari fitnah-fitnah yang akan terjadi sebelum kiamat, dan yang ada dalam hadis ini sudah lama terjadi, ya, pada setelah tahun 40-an. Setelah tahun 40-an Ali bin Abi Thalib masih hidup, ya, radhiyallahu ta'ala an. Dan fitnah besar terjadi di tubuh umat ini ketika terjadi peperangan antara dua pasukan besar, kedua-duanya kaum muslimin. Ya, yang satu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, menantu Nabi, anak paman Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga yang satu lagi dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ipar Nabi. Dan dia seorang pemimpin yang luar biasa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi fitnah ini, peperangan yang besar, dan di saat itulah kejadiannya apa yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis. Dan seperti yang kita tegaskan di awal-awal, bahwa berita-berita tentang tanda kiamat ini menunjukkan mukjizat Nabi. Karena Nabi bercerita tentang sesuatu yang belum terjadi dari berita-berita gaib, ya. Dan ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu ta'ala an. Sebenarnya kalau kita teliti lagi bahwa hadis ini bukanlah dari musnadnya Abu Sa'id, bukan dari sumbernya, bukanlah Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan akhbarani man huwa khairun minni, akhbarani man huwa khairun minni, ya. Mengabarkan kepadaku, kata Abu Sa'id, orang yang lebih baik daripadaku. Berarti ada sahabat yang lain yang memberitakan kepadanya atau menyampaikan kepadanya hadis ini. Akhbarani man huwa khairun minni. Ini dia. Kata Abu Nadra, mengabarkan kepadaku Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, akhbarani, menyampaikan, mengabarkan kepadaku orang yang lebih baik daripada saya, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Ammar. Ya. Berarti di sini sahabat yang meriwayatkan di sini bukanlah Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi orang yang diungkapkan oleh Abu Sa'id dengan yang lebih baik daripada dia. Ya, lebih baik daripada dia, yaitu Jabir bin Abdullah. Yaitu Jabir bin Abdullah. Ya. Dan ini subhanallah bagaimana potret kehidupan para sahabat, kasih sayang, penghormatan di antara mereka, saling menghargai, ya, saling menghargai di antara mereka, saling cinta, mencintai yang ada di generasi sahabat Nabi SAW. Di sini dia mengatakan orang yang lebih baik daripadanya. Ya. Ini pujian yang luar biasa. Ya, pujian yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidaklah memiliki sifat membangga-banggakan diri di hadapan orang banyak, menyatakan dia lebih baik daripada si fulan. Tidak ada. Justru yang ada adalah mengatakan yang lain lebih baik daripada dia. Padahal mereka semuanya orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki ilmu dan keutamaan yang luar biasa. Di sini Abu Sa'id mengatakan, mengabarkan kepadaku orang yang lebih baik daripadaku. Ya. Wallahu a'lam, yang saya pahami bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah Jabir bin Abdullah yang sebelumnya. Ya. Adalah Jabir bin Abdullah. Ya. Yang dimaksud oleh beliau adalah Jabir bin Abdullah. Kita lihat ada sebutannya, ada. Oh iya. Wa fi hadits Khalid bin Harith qala urahu, yani Abu Qatadah. Ya. Urahu, jazakallahu khair. Ya. Apa kata Abu Sa'id, mengabarkan kepadaku man huwa khairun minni, Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini yang tadi saya maksud, bahwa para sahabat itu tidak ada yang membangga-banggakan diri mereka atas yang lain. Mereka sifat ketawaduannya, dan kalau diperbandingkan antara Abu Sa'id Al-Khudri dengan Abu Qatadah, jauh lebih luas ilmunya Abu Sa'id Al-Khudri daripada Abu Qatadah. Bahkan beliau salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, yang lebih luas ilmunya dari Abu Qatadah. Tetapi di sini dia mengatakan, mengabarkan kepadaku orang yang lebih baik daripada aku. Ya, ini sangat luar biasa. Ini pelajaran penting bagi kita. Ya, merasa bahwa lebih baik dari orang, ini sifat yang sangat tercela. Ya. Merasa lebih baik daripada orang lain, ini sifat yang membawa kepada kesombongan, ujub. Ini sifat penyakit kalbu yang berbahaya. Nanti bisa jadi membawa kita kepada merasa bahwa kita orang yang sempurna. Sementara kehidupan manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, dia jelas-jelas lebih baik daripada orang yang ia ceritakan, tetapi dia mengatakan orang tersebut lebih baik daripada saya. Yang kedua, dia belajar daripada orang yang tidaklah lebih baik daripadanya. Mengambil ilmu dari orang yang dari sisi ilmu dia lebih luas. Ini menunjukkan menuntut ilmu ini tidak pandang bulu. Bila mana kita merasa kita tidak punya, tidak mengetahui, maka kita belajar dari siapapun juga yang mengerti, yang mengetahui. Nah, ini pelajaran yang sangat penting dari ungkapan Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia meriwayatkan hadis dari Abu Qatadah, dan Abu Qatadah tidaklah lebih banyak ilmunya atau riwayatnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa Abu Qatadah lebih baik daripada dia, padahal pada intinya dia yang lebih baik daripada Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW berkata kepada Ammar ibn Yasir, ya, apa qala li Ammar hina ja'ala yahfirul khandaq, ketika dia menggali khandaq, parit, menggali parit. Ada dua riwayat di sini, ketika membangun masjid atau menggali parit dalam perang khandaq. Ya, Ammar ketika itu sedang bekerja. Ya, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ikut bersama. Wa ja'ala yamsahu ra'sahu, dan dia mengusap kepalanya karena ada debu-debu atau karena keringat. Wa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bi atau bu'sa ibnu Sumayyah. Bu'sa ibni Sumayyah. Aduhai, begitu sengsaranya anak Sumayyah, maksudnya Ammar. Dan ini Ammar masih hidup, dan masih jauh kejadiannya, kejadian yang tadi kita ceritakan bahwa Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu nanti akan terbunuh di peperangan yang tadi antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ammar ketika itu di pihak Ali radhiyallahu ta'ala an. Dan Nabi bercerita jauh sebelum kejadian ini, mengatakan Bu'sa bni Sumayyah, aduhai begitu sengsaranya Ibnu Sumayyah, yang ia maksud adalah Ammar. Taqtuluka fi'atun baghiyah. Taqtuluka fi'atun baghiyah. Membunuhmu nanti kelompok yang memberontak, ya, kelompok yang melampaui batas, ya. Nah, inilah berita gaib, belum terjadi, disampaikan oleh Nabi, dan ini salah satu fitnah yang terjadi di tubuh umat ini, dan ini fitnah yang sangat besar, ya, fitnah yang sangat besar, yang harus kita pahami bahwa fitnah ini sudah terjadi. Peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma sudah terjadi, ya. Dan salah satu dari kelompok ini, dari mereka berdua benar, berada di pihak yang benar, dan yang satunya lagi salah, ya. Yang satunya salah, yang satunya keliru. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Ali di pihak yang benar. Ya, karena Nabi mengatakan Ammar nanti akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas, yang melampaui kebenaran dan berada di pihak yang salah. Jadi itu isyarat bahwa Ali ketika itu berada di pihak yang benar, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan keliru dalam keputusannya. Ya, dalam keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua pelajarannya, bahwa mereka ini, semua ulama ahli sunnah menegaskan ini, bahwa mereka berdua, Ali dan Muawiyah, berijtihad. Mereka berijtihad. Berijtihad itu bersungguh-sungguh untuk mengambil keputusan dengan benar. Mencari, bersungguh-sungguh, meneliti, menelaah, bermusyawarah untuk memutuskan keputusan yang benar. Kedua-duanya berijtihad. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW mengabarkan bahwa bila seseorang mengambil keputusan yang mana keputusan itu diambil setelah bersungguh-sungguh untuk memikirkan, mempertimbangkan, untuk menganalisa, meneliti, maka yang benar keputusannya mendapat dua pahala. Yang benar keputusannya mendapat dua pahala. Sementara yang salah keputusannya dia mendapat satu pahala, sementara salahnya dalam memutuskan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tersisa apa-apa. Makanya ketika kita membawa kaidah ini dan kita mencari, membaca, mempelajari kejadian yang terjadi di antara kedua belah pihak, tidak menyisakan apa-apa di dada kita. Justru kita tetap mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi SAW. Andai kata kita membacanya tanpa ada penyaring-penyaring yang tadi, lalu kita mengetahui ternyata Ali bin Abi Thalib yang benar, sementara Muawiyah keputusannya salah, akan membuatkan satu bekas di hati kita. Loh, Muawiyah begitu teganya? Ya, Muawiyah begitu sembrawutnya mengambil keputusan? Nah, sehingga muncul kebencian. Apalagi kalau sudah selalu dibaca, selalu banyak riwayat-riwayat yang dibuat-buat untuk menanamkan kebencian di tubuh kita, di dalam hati kita terhadap para sahabat Nabi SAW. Ya. Nah, sehingga terselubunglah hati dengan kebencian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan, bila mana orang itu mengambil keputusan dan keputusan itu diambil dengan ijtihad, maka andai saja benar-benar salah, maka dia dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya, bersungguh-sungguhnya. Kemudian kesalahannya dalam mengambil keputusan itu diampuni oleh Allah. Dia bersih dari dosa, sementara kita yang berdosa. Kenapa kita yang berdosa? Kita membenci orang yang tidak berhak dibenci. Kemudian yang kedua, kita membenci orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sahabatnya. Maka ini yang perlu dipahami dalam hal ini. Kembali kita kepada kisah Ammar bin Yasir. Jadi Nabi SAW di sini menceritakan fitnah yang mana menyebabkan terjadi terbunuhnya Ammar bin Yasir, dan itu salah satu tanda kiamat. Fitnah yang terjadi masuk dalam kitabnya, yaitu kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Ini juga termasuk fitnah, dan ini fitnah yang besar. Ya, fitnah yang besar. Dengan terjadinya peperangan itu di tengah-tengah para sahabat, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada yang membenci Ali bin Abi Thalib, memusuhinya. Ada yang membenci Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada yang bahkan mengkafirkan semua. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Ya. Mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Dan hanya segelintir sahabat saja yang mereka sisakan. Maka jangan sampai ketika kita memasuki zona ini, yaitu berbicara tentang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, jangan sampai kita terjerumus kepada dosa. Ya. Makanya saringan-saringan tadi harus kita pahami baik-baik, bahwa mereka manusia biasa, dan yang berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, kita meyakini bahwa terjadinya peperangan itu ternyata Ali di pihak yang benar, seperti yang dipahami oleh Aisyah sebelumnya. Kemudian dia mundur, ya, membatalkan atau memundurkan pasukannya. Kemudian terjadi peperangan di antara Muawiyah dan Ali, dan Ali juga di pihak yang benar radhiyallahu ta'ala anhuma, sementara Muawiyah di pihak yang salah. Cuma kita harus yakin bahwa mereka bukan karena hawa nafsu berperang, bukan memperebutkan kekuasaan. Seperti berperangnya banyak orang, kalau menang dia jadi berkuasa. Tidak. Mereka inti penyebabnya adalah mencari pembunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, yang terbunuh secara zalim. Beliau syahid radhiyallahu taala anhu. Ini yang menyebabkan. Dan mereka berijtihad untuk mengambil keputusan dan terpaksa berperang. Sementara mereka sebenarnya tidak mau berperang. Dan Ali di pihak yang benar, Muawiyah yang keliru, dan mereka Muawiyahnya, bukan individu mereka yang di bawah pasukan, Muawiyahnya yang mengambil keputusan, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai mereka yang tidak membawa dosa apa-apa, hanya antara dua pahala dan satu pahala dan tidak bawa dosa, kita yang berdosa. Jangan sampai kita yang berdosa dan bahkan dosanya sangat luar biasa. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Sementara kita mencelanya. Saya sempat bercerita di sini bahwa ada seorang guru sejarah Islam di kota Pekanbaru ini yang mengaku semenjak 20 tahun selalu menanamkan kebencian kepada Muawiyah kepada murid-muridnya. Ya. Dia mengaku sendiri. Ya, setelah saya bercerita tentang keindahan, kemuliaan para sahabat, lalu dia menanyakan, semua sahabat? Iya, semua sahabat. Loh, Muawiyah bagaimana? Termasuk Muawiyah. Lalu dia katakan, saya guru sejarah. Dan 20 tahun, dia hampir pensiun karena itu sudah tua. Dia mengatakan, selama itu pula saya menyampaikan kepada murid-murid saya tentang Muawiyah. Karena bercerita tentang sejarah dan di situ ada peperangan terjadi. Dan karena memang riwayatnya seperti itu, apalagi ditambah dengan hadis ini, dan dia tidak punya saringan-saringan tadi, dia membenci. Ketika belajar dia membenci, dan bahkan ketika mengajarkan dia tanamkan kebencian. Kemudian kami sempat berdialog, bercerita, menyampaikan. Subhanallah, karena kita menyampaikan dalil-dalil yang ada dan hadis-hadis yang ada, alhamdulillah ketika itu dia menerima. Ya, menerima dan ya, cuma itu yang keliru. Ya. Orang-orang yang dihasilkan membenci sahabat Nabi SAW. Saya teringat perkataan Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang Muawiyah. Ya, ketika ditanya tentang Muawiyah, menurutmu bagaimana Muawiyah? Kata beliau, debu yang lengket di batang hidung Muawiyah. Ya, ketika dia ikut berperang bersama Nabi, dia sama ikut berperang Hunain. Karena dia masuk Islam setelah menaklukkan kota Mekah dan ikut bersama ayahnya Abu Sufyan perang Hunain. Ya, tentu perang di padang pasir akan membuat debu mengepul dan menempel di badan. Kata Umar bin Abdul Aziz, debu yang nempel di batang hidung Muawiyah ketika berperang bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Debunya saja. Ya. Lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Jangankan Muawiyahnya, debu saja yang nempel di hidungnya karena berperang bersama Nabi. Ini subhanallah, ini yang luar biasa. Bagaimana para sahabat itu dimuliakan karena status sahabatnya. Tidak akan mungkin bisa kita mencapai status sahabat dengan ibadah. Karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita baca apa yang masih banyak yang tersisa di hadis di bawah bab ini, insyaallah kita akan lanjutkan. Dan kini hadis yang terakhir kita baca tentang terbunuhnya atau berita dari Nabi tentang akan terbunuhnya Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir nanti dan terbunuhnya di peperangan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala an, dan beliau ketika itu berada di pihak Ali dan Nabi SAW menyayangkan. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi sangat menyayangi dan Nabi diberitahukan kejadian ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia beritakan itu kepada kita, kepada para sahabatnya tentu sebelum kejadian. Dan para sahabat dan Ammar bin Yasir pun tidak hidup dalam ketakutan. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, dia tidak hidup dalam ketakutan. Dia berjalan sesuai apa yang diridhai oleh Allah, yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari semenjak kejadian ini dan Nabi mengabarkan, Ammar bin Yasir hidup biasa. Walaupun Nabi sudah mengabarkan dan yakin kejadiannya akan pasti terjadi bahwa dia akan terbunuh nanti secara zalim. Ya. Radhiyallahu taala anhu, dan insyaallah kita akan lanjutkan ke hadis-hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.